terpikat padamu seorang. Berikan aku, oh pengharapan. Duhai teruna, mengapa kau goda diriku dengan bujuk rayuan menawan, membuat iman ku jadi goncang. Jangan kata demikian, hatiku telah ketawan. Duhai teruna, pilih sehatiku tak menentu. Benarkah semua kata-katamu? Karena kini ku masih ragu. Wahai jelita, setelah hatiku kau tawan, aku bagai burung piaraan. Oh terpaku, tak dapat terbang. Apa yang kau punya hingga aku jatuh cinta? Mana yang engkau bidikkan membuat mabuk kepayang? Kalau memang demikian, mungkin Tuhan mempertemukan. Wahai jelita, oh kini dingin rasa hatiku, sejuk sampai menusuk di kalbu. Mendengar